Fuckboy anak jaksa. Ngentot, gua ngentot jadi rektor. Vespa on the street. Deus on my shirt. Adidas showing my feet. Agak premium on Tinder. Fuckboy anak jaksa. Ngentot, gua ngentot jadi rektor. Vespa on the street. Deus on my shirt. Adidas showing my feet. Agak premium on Tinder. 1000 cewek ku perawanin. Hobiku yang memang ninggalin. Gak peduli walau hamilin. Yang penting kotor tetap chillin. Apa? Tute anak baru tumbuh tete. Jagung bakar jable nanggung baru mekar. Emang paling enak ke batu temang. Emang paling enak jagung bakar. Nongkrong bentar di warpat. Ngomonginnya pejabat. Gak peduli pendapat. Aku anti tersesat. Nego villa berempat. Saatnya udah dapat. Gas terus sampai bucat.